kepada Nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla tatkala mendatangi kaum mereka, perkara yang pertama kali mereka serukan kepada umatnya adalah at-tauhid, bukan selainnya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di kota Mekah semua hari-hari yang beliau lewati di kota tersebut adalah mendakwahkan masyarakatnya untuk memahami at-tauhid dan mengerti lawannya, yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga mereka para ulama ahli tafsir menjelaskan perbedaan antara ayat-ayat makkiyah dengan ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makkiyah adalah ayat-ayat yang keseluruhannya berhubungan dengan tauhid dan syirik. Perintah untuk bertauhid dan perintah untuk meninggalkan kesyirikan, celaan kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini adalah ayat-ayat yang diistilahkan dengan ayat-ayat makkiyah, yaitu ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di kota Mekah sebelum hijrah. Nah, ini menunjukkan pada awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada umatnya seputar tauhid dan syirik. Adapun ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam, semisal sholat, puasa, jihad, dan yang semisalnya dari syariat-syariat Islam yang lain. Allah Azza wa Jalla turunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di kota Madinah. Ini menunjukkan pentingnya nilai tauhid. Bahkan dengan tauhid yang baik akan menjadi baiknya amalan-amalan selainnya. Dengan tauhid yang baik akan membuahkan, melahirkan keikhlasan di dalam beramal. Ia tak mengharapkan dari amalannya kecuali hanya pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semakin mengamalkan, menerapkan al-ikhlas. Dan keikhlasan seperti yang kita ketahui secara bersama adalah sebagai tolak ukur diterimanya satu amalan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan maka tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seberapa besar amalan tersebut. Karena inilah kita melihat hasil yang luar biasa melahirkan para Rasul sallallahu alaihi wasallam, keimanan mereka dan teruji kesabaran mereka di dalam mendakwahkan Islam, sehingga Allah memuji mereka dalam sekian banyak ayatnya yang mulia. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Di antaranya Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat buah kesabaran dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekah mendakwahkan para sahabatnya tentang tauhid. Demikian luar biasa. Menyebabkan akhirnya kaum muslimin yang berislam di masa tersebut benar-benar memahami tentang tauhid dan benar-benar faham tentang syirik, sehingga mereka benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai akhirnya rela mereka terbunuh. Rela mereka menanggung ujian, intimidasi dari mereka orang-orang musyrikin. Banyak kisah kita menjumpai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diuji, disiksa, diintimidasi oleh mereka orang-orang musyrikin disebabkan karena mereka mempertahankan nilai dan konsekuensi dari tauhid. Nah, demikian luar biasa. Kalau semisal kita melihat pada zaman kita saat ini sungguh berbeda. Seorang bebas mendakwahkan tauhid. Seorang bebas menjalankan syariat tanpa ada yang mengganggunya. Nah, pada zaman Rasul di awal-awal dakwah beliau tidak demikian. Hingga teriwayatkan ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama ibunya bersama ayahnya disiksa oleh mereka orang-orang musyrikin, keluarganya Ammar ibn Yasir. Ammar bersama ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah disiksa oleh mereka orang-orang musyrikin Quraisy disebabkan karena mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesembahan mereka dan meninggalkan praktek perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka taala, sehingga mereka pun marah dan memerintah kepada Umar, ayahnya dan ibunya untuk meninggalkan apa yang mereka peluk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam, dan diperintahkan untuk memuji, menyanjung berhala-berhala mereka dan menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kerasnya ujian tersebut sampai menyebabkan Yasir dan istrinya Sumayyah, ayah dan ibunya Ammar radhiyallahu taala anhum wafat, meninggal dunia. Demikian pula kisah Bilal bin Rabah disiksa oleh kaumnya, tidak ada yang keluar dari lisan beliau radhiyallahu taala anhum melainkan ucapan ahad, ahad dan ahad, yakni mengesakan Allah azza wajalla. Benar-benar tertanam di dalam benak mereka para sahabat Rasul pentingnya tauhid dan bahayanya seseorang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka taala. Sehingga dalam salah satu riwayat Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, la tusyrik billahi syai'an, yang mau melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah azza wajalla kepada apapun bentuknya, walaupun kalian, karena akibat seseorang kerukankan di depan Allah azza wajalla sampai akhirnya dia ridha dan wafat di atas perkara tersebut, akan menyebabkan dia tidak lagi mendapatkan keberuntungan, akan menyebabkan dia merugi dan kekal abadi di dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Nah, kisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya beliau radhiyallahu taala an, sementara disiksa oleh mereka orang-orang musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji yang kalian akan mendapatkannya adalah al-jannah. Ini buah dari tauhid yang demikian luar biasa. Sehingga ma'asyarul muslimun rahimani wa rahimakumullah, terus kita pelajari apa itu tauhid, prinsip-prinsipnya, demikian pula praktek-prakteknya, konsekuensinya, dan mempelajari pula lawan dari tauhid yaitu kesyirikan macam-macamnya dan bahaya-bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan satu riwayat hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala an yang menceritakan kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke perang Hunain. Sementara banyak di antara mereka di waktu tersebut baru saja keluar dari kekafiran, baru saja masuk Islam, atau istilah kita banyak di antara mereka sebagai muallaf, baru saja masuk Islam. Nah, ketika Rasul bersama dengan pasukannya melewati perkampungan orang-orang musyrikin, maka mereka melihat di perkampungan tersebut ada pohon sidr, pohon bidara yang besar, yang tua, dijadikan sebagai tempat menggantungnya senjata-senjata orang-orang musyrikin di tempat tersebut. Dinamailah pohon tersebut dengan nama Zatu Anwat, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Digantungnya senjata-senjata mereka orang-orang musyrikin di pohon sidir yang tadi dinamakan sebagai Zatu Anwat adalah dalam rangka untuk mencari berkah. Dalam rangka untuk mencari berkah agar supaya senjatanya tersebut bisa semakin tajam, agar supaya senjatanya tersebut bisa ada isinya dan bisa lebih melindungi pemiliknya. Bahkan diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ya'kufuna 'indaha, di samping Zatu Anwat ini sebagai tempat untuk menggantung senjata-senjata mereka orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin juga beriktikaf di dekatnya, bertapa. Namanya orang bertapa, beriktikaf, berdiam diri di sisi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Dinamailah Zatu Anwar. Maka karena masih banyak orang-orang muslim yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih berstatus sebagai seorang yang muallaf, baru saja selamat dari kekafiran, baru saja masuk ke dalam Islam, maka mereka memandang baik apa yang dilihat oleh mereka tersebut. Karena pada zaman sebelumnya mereka biasa melakukannya, masih terbiasa hawa-hawa kesyirikan jahiliyah ini terpatri di dalam jiwanya dan benaknya. Falhasil faqulna, kami pun mengatakan, kata Abu Waqid Al-Laitsi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka ini memiliki Zatu Anwat. Mereka meminta agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk mereka pohon yang besar agar supaya mereka juga bisa beritikaf di dekat pohon tersebut, berdiam di dekat pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka agar supaya semakin bisa melindungi diri mereka dan akan bisa mempermudah untuk mengalahkan orang-orang musyrikin. Falhasil diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat takbir adalah kalimat di antaranya kegunaannya adalah sebagai bentuk pengingkaran dan memandang besar apa yang terlihat oleh orang yang mengelafazkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan subhanallah, yukarriru dhalik, beliau terus mengulang lafaz tersebut. Kemudian beliau mengatakan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini telah mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, beliau bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang kalian katakan tersebut sama persis dengan apa yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa Banu Israel kepada Musa alaihi assalam, yang Allah berikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-139. Banu Israel juga pernah mengatakan kepada Musa dengan perkataan yang Allah sebutkan dalam surat tersebut, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Banu Israel pernah mengatakan kepada Musa, jadikanlah ya Musa untuk kami Tuhan sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya Tuhan. Nah, padahal Musa mendakwahi mereka untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Musa mendakwahi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjelaskan bahwasanya perbuatan menyembah kepada selain Allah adalah kekufuran, dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tapi masih saja mereka meminta kepada Musa agar dijadikan atau diberikan Tuhan yang nantinya mereka sembah sebagaimana orang-orang musyrikin mereka memiliki Tuhan dari selain Allah Tabaraka wa Taala. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menanggapi perkataan mereka dengan mengatakan, kalian adalah satu kaum yang jahil. Di dalam hadis ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahimakumullah taala, nampak jelas kepada kita bahwasanya praktek bertabarruk kepada pohon yang besar kemudian menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut ataukah apa saja yang demikian termasuk dari perbuatan kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala tentang penjelasan bahwasanya sebagian mereka orang-orang musyrikin ada yang menyembah pohon. Ya, ini kisah Zatu Anwar. Mereka menyembah pohon sidr dan dinamailah pohon sidr tersebut sebagai Zatu Anwar. Walaupun kisah ini bentuknya mengkisahkan tentang satu pohon yang bernama Zatu Anwar yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, namun dari sisi pemahaman yang bisa kita ambil dari kisah ini memiliki makna yang umum, terkena kepada apa saja dari benda-benda mati bila mana seorang menganggapnya bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan berkah, sehingga diharuskan akhirnya dia bertabarruk dengan benda-benda mati tersebut, maka yang demikian termasuk dari perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga nampak jelas di sisi kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan alasan mencari rezeki akhirnya mendatangi gua-gua, bertapa di gua tersebut, beriktikaf, kalau bahasa syariatnya di tempat tersebut, berdiam diri di tempat tersebut, ini termasuk dari perbuatan yang pada hakikatnya mereka adopsi dari orang-orang musyrikin jahiliyah, tidak dikenal di dalam Islam. Islam mengingkarinya. Sebagai dalil bentuk pengingkaran Islam dari praktek perbuatan tersebut adalah pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang tadi kita sebutkan, Rasul bertakbir, Rasul bertasbih sebagai bentuk pengingkaran dari apa yang mereka inginkan. Nah, pada zaman kita saat ini demikian, orang-orang masih lakukan praktek kesyirikan tersebut. Menganggap pohon yang besar memiliki penghuninya, sehingga diharuskan akhirnya masyarakat yang terdekat di pohon tersebut untuk memberikan sesajen pada malam-malam tertentu, Jumat Kliwon atau yang semisalnya. Bahkan kadang melakukan ritual-ritual penyembelihan yang mereka tujukan, yang mereka maksudkan kepada sang pemilik pohon tersebut. Kalau istilah orang-orang tersebut, mbau rekso. Nah, mbau rekso. Ini istilah orang Jawanya. Di gua itu ada mbau reksonya. Di gunung itu ada mbau reksonya. Di pohon itu ada mbau reksonya. Sehingga tatkala seorang sakit datangnya bukan ke masjid berdoa kepada Allah, bukan pula sholat malam mengangkat tangannya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika istri sakit butuh biaya, bukan datang ke masjid berdoa, sholat malam mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, tapi yang dia datangi adalah tempat-tempat yang diyakini pada tempat-tempat tersebut akan bisa mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Nah, ini termasuk dari perbuatan kesyirikan yang sangat jelas bertentangan dengan nilai Islam. Disebutkan di sini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Waqid Al-Laitsi yang pertama adalah khatarul jahli bitauhid. Bahayanya seseorang jahil tentang tauhid. Karena dengan sebab kejahilannya tidak menutup kemungkinan dia pandang sesuatu itu baik padahal itu kesyirikan yang bisa membatalkan nilai tauhidnya. Sehingga menyebabkan dia sebagai seorang yang musyrik, bukan sebagai seorang yang muwahhid. Seperti kisah para sahabat Rasul yang baru saja masuk Islam, para muallaf, ketika mengikuti perang Hunain, mereka memandang baik apa yang dilihatnya tersebut. Sehingga meminta kepada Rasul agar dibuatkan Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Dalam keadaan kita ketahui secara bersama, seorang yang muallaf tentu jahil tentang ajaran Islam. Tidak mengerti, tidak paham tentang apa itu Islam. Sehingga seyogianya mereka mempelajari tentang Islam dan bersemangat untuk terus mengkaji prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Agar supaya kebiasaan-kebiasaan yang dahulu dia miliki berupa kesyirikan, kekafiran, secara bertahap dia bisa menghilangkannya. Nah, kalau pada zaman sekarang ini, ya subhanallah, orang yang baru masuk Islam disuruh ceramah di masjid, ya kan? Orang yang baru masuk Islam disuruh ceramah di masjid. Ataukah orang baru masuk Islam dibuat seminar, kemudian orang-orang yang sudah lama mengaji duduk di tempat tersebut mendengarkan isi ceramahnya. Padahal seharusnya sebaliknya. Orang yang baru masuk Islam yang dikenal sebagai seorang mu'alaf, seorang yang jahil tentang tauhid, seharusnya dia lah yang mempelajari al-Islam. Kita yang mengajari dirinya membaca Al-Quran. Kita yang mengajari dirinya menanamkan tentang perkara apa yang Allah wajibkan, diajarkan sholat lima waktu, zikir-zikir yang ada di sholat tersebut kita ajarkan, dan yang semisalnya. Karena bisa jadi seorang yang jahil tentang sesuatu akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara yang menyelisihi kebenaran, sebagaimana kisah Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. فَإِنَّ مَنْ كَانَ يَجْهَلُ تَوْحِيدَ حَرِيٌّ أَنْ يَقَعَ فِي شِرْكِ وَهُوَ لَا يَدْرِي. Seseorang yang jahil tentang tauhid, maka dia dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Lebih parah lagi kalau semisal dia menyangka itu baik. Lebih parah lagi kalau semisal dia memandang itu adalah sebagai satu amalan ketaatan yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga memotivasi para sahabat yang baru masuk Islam tersebut secara berani meminta secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan Zatu Anwat. Nah, sehingga kisahnya disebutkan wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Abu Waqid Al-Laitsi menyebutkan kita ini baru saja keluar dari kekafiran, masih berstatus mu'allaf. Tujuannya Abu Waqid Al-Laitsi menyebutkan kalimat ini adalah untuk kita mengetahui sebab musabab kenapa mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya diberikan zatu anwat. Nah, menunjukkan orang yang sudah lama masuk ke dalam Islam tidak akan meminta sebagaimana apa yang mereka minta tersebut. Sehingga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah wajibnya seorang untuk mempelajari tauhid. Dan wajibnya seorang mempelajari lawan dari tauhid, yaitu syirik di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Macam-macamnya, bentuk-bentuknya, apa saja yang termasuk dari kesyirikan, ini wajib dipahami oleh setiap muslim. Tidak boleh jahil padanya. Karena dengan sebab kejahilan memiliki atau menimbulkan bahaya yang demikian besar. Terlebih lagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip. Dalam hal kepercayaan, iman, akidah, tauhid. Nah, kalau semisal berhubungan dengan dosa besar masih mending, tapi ini berhubungan dengan kekafiran, kesyirikan, jaminannya al-jannah atau neraka. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini juga kita mengambil faedah bahayanya seorang muslim bertasyabbuh menyerupai mereka orang-orang musyrik. Karena pada akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tarkabanna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Dalam apa yang lainnya walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga tatkala mereka memasuki lubang biawak, maka pastilah kalian akan memasukinya. Nah, ini bahaya seorang menyerupai mereka orang-orang musyrikin. Di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Siap hadis ini terkena kepada seseorang yang berkeinginan untuk menyerupai seorang yang musyrik dalam perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Seperti dalam hal cara mereka berpakaian, seperti dalam hal cara mereka memakan, cara mereka berjalan, cara mereka mengatur rambutnya, dan yang semisalnya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka, orang-orang kafir, kita seorang muslim diharamkan, dilarang untuk kita mengikuti dan menyerupai mereka. Disebutkan di antara sebabnya oleh mereka para ulama, karena menyerupai sesuatu yang nampak dari mereka orang-orang musyrikin akan berimbas menyerupai mereka pula dalam perkara keyakinan. Sehingga nantinya dikhawatirkan keyakinan kita juga akan sama dengan keyakinan mereka orang-orang musyrikin. Kalau mereka kafir berarti kita nantinya kafir, kalau mereka musyrik berarti kita musyrik. Wal'iyadzubillah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bertabarruk dengan bebatuan, dengan pohon, dengan bangunan-bangunan adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dinamai dengan nama apa saja. Dengan nama sedekah laut. Nah, dengan nama untuk kemudian mencari keselamatan. Akhirnya ia mendatangi pohon yang angker, ataukah mungkin pemilik penguasa gunung agar supaya gunung tersebut tidak aktif, sehingga melakukan ritual-ritual yang diharamkan sampai akhirnya sampai pada tahap penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jalla. yang ia tujukan, yang ia maksudkan dari menyembelih tersebut, ia berikan kepada pemilik tempat yang dia agungkan, yang dia muliakan. Dan praktek yang seperti ini banyak, ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah. Nah, banyak kita melihat jembatan-jembatan yang angker, banyak bunga-bunganya, ya kan? Ada tehnya, ada rokoknya, lengkap dengan bubur coklat dan bubur putihnya, lengkap itu. Ada uangnya, biasanya uang benggol, uang receh. Mungkin jinnya itu nggak tahu uang kertas dia, taunya uang receh itu. Suka ngopi sama suka ngerokok. Ini banyak, masya Allah. Nah, yang demikian adalah praktek kesyirikan. Dan perbuatan mencari berkah kepada selain Allah pada benda-benda yang mati, pohon-pohon atau bebatuan atau bangunan-bangunan adalah ternilai sebagai perbuatan kesyirikan yang dimurkai, diancam oleh Allah dalam sekian banyak ayatnya dalam Al-Quran, walaupun dinamai bukan sebagai nama kesyirikan. Nah, mereka enggak mau menamainya sebagai kesyirikan. Ini acara selamatan saja, selamatan ke Dewi Sri. Tujuannya agar supaya hasil dari panen kita itu semakin berlimpah. Enggak mungkin kesyirikan kita iringi dengan membaca Al-Qur'an. Ya, itu kita prioritaskan, baru kemudian setelahnya kita melakukan penyembelian-penyembelian dan yang semisalnya. Walaupun dinamai dengan nama-nama selainnya dan dilabeli dengan label-label Islam, yang demikian termasuk dari perbuatan kesyirikan yang mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mungkin pernah kita membaca kisah tragedi tsunami, ya kan? Ya, ketika terjadi tsunami itu bertepatan dengan perayaan sedekah laut. Mereka sedang melakukan ritual-ritual, melakukan sesajen-sesajen ke penghuni laut tersebut. Tiba-tiba saja terjadi tsunami yang meninggal seluruhnya, bahkan tidak ditemukan sebagian besar jasadnya. Nah, ini sangat berbahaya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hifdzakumullah.